Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini insyaallah. Pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita insyaallah akan masuk hadis yang selanjutnya, yaitu hadis As-Sadis, hadis yang ke-6 dari kitab Al-Arba'in. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ Rawahul Bukhari wa Muslimun. Inilah hadis yang ke-6 yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Abdullah, nama beliau Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasul sallallahu, saya mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, telah jelas, telah diterangkan semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diterangkan oleh syariat Islam. Wa innal harama bayyinun, waalaikumsalam, dan sesungguhnya pula perkara yang haram telah jelas pula sebagaimana perkara yang halal. Waalaikumsalam. Maka yang namanya al-halal wal-haram, kedua-duanya telah jelas dan telah gamblang. Demikianlah syariat Islam telah menjelaskan seluruh perkara yang baik kepada umat ini, dan juga Islam telah menjelaskan perkara yang buruk kepada umat ini, agar kita menghindari perkara yang haram dan perkara yang jelek tersebut. Maka dari lafaz ini terdapat pembagian hukum. Hukum itu terbagi menjadi 3 macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dari lafaz innal halala bayyin wa innal harama bayyin, terdapat pembagian hukum menjadi 3 macam. Dari hadis ini terdapat hukum menjadi 3 macam. Kata Rasul, innal halala bayyinun, perkara yang halal telah jelas. Ini hukum yang pertama. Perkara yang halal itu telah jelas. Kullun ya'rifuh, semua mengetahui perkara yang halal tersebut. Seperti as-samar wal-bur wal-birri, seperti buah-buahan dan juga seperti perkara-perkara yang baik, itu semua adalah perkara yang halal. Kemudian wa innal harama bayyin, perkara yang haram pun telah jelas seluruhnya, mengetahui perkara yang haram seperti perbuatan az-zina, perbuatan as-sariqah, mencuri, syurbul khamr, minum khamr, dan seterusnya dari perkara-perkara yang haram. Ini hukum yang kedua, yaitu al-haram. Kemudian hukum yang ketiga adalah wa bainahuma umurum mustabihat. Wa bainahuma umurum mustabihat, dan di antara keduanya, di antara al-halal wal haram itu, di sana di tengah-tengahnya terdapat perkara yang samar, mustabihat, yang syubhat, yang samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang samar ini. Dikarenakan kesamarannya, maka kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hukum yang masih syubhah ini. Apa hukumnya? Apakah ini halal atau haram? Sehingga kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hukum perkara yang samar. Dan sebab kesamaran itu, sebab perkara itu samar, itu ada beberapa sebab yang menjadikan suatu perkara menjadi mustabihah, menjadi samar hukumnya. Di antara sebabnya adalah dikarenakan kesamaran pada dalil, kesamaran pada dalilnya. Seperti misalnya ada suatu hukum tertentu, yang mana hukum ini kita tidak tahu apakah ini termasuk perkara yang halal atau termasuk perkara yang haram. Maka ini merupakan hukum yang samar. Dan sisi kesamarannya itu ada beberapa sebab atau ada beberapa sisi. Sebab-sebab kesamaran, sebab-sebab al-istibah, di antaranya adalah kesamaran pada dalil. Seperti misalnya kesamaran pada dalil, seperti misalnya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang suatu permasalahan tertentu. Nah, hadis ini diperselisihkan tentang kesahihan dan kedhaifannya. Maka orang yang menghukumi hadis tersebut adalah hadis yang sahih, dia bisa menetapkan bahwa hukum ini sudah ada nas hadis yang menunjukkan bahwa hukum ini hukumnya halal atau haram dikarenakan sebuah hadis. Tetapi yang tidak mensahihkan hadis tersebut, maka dia menghukumi bahwa hadis ini tidaklah sahih. Hadis ini tidaklah sahih dan tidak berlaku hukum apa-apa dari hadis yang dhaif tersebut. Maka kesamaran yang terdapat pada perkara ini adalah dari sisi hadisnya. Dari sisi hadisnya, kita tidak tahu apakah hadis tersebut sahih atau tidak sahih. Misalnya seorang tidak mengetahui ilmunya, dan dia tidak tahu apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Maka dari sini, terdapat sisi kesamaran dari sisi pendalilan suatu hukum tersebut. Kemudian, sebab kesamaran yang kedua yaitu adalah kesamaran pada kecocokan hukum di dalam suatu permasalahan. Misalnya ada sebuah hadis yang sahih dan hadis ini dijadikan sebagai dalil atas suatu hukum tertentu, namun hadis ini tidaklah cocok dalam sisi pendalilannya terhadap suatu permasalahan tertentu, maka di sini terdapat asyubhah, terdapat kesamaran. Maka dari sini terdapat kesamaran. Kemudian kata Rasulullah SAW, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Maka perkara yang syubhat ini, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya, dikarenakan kurangnya ilmu yang ada pada mereka, dikarenakan pula kejahilan yang ada pada kita, yang ada pada manusia, sehingga kita merasa masih syubhah. Jadi perkara yang samar itu sifatnya relatif. Tidak seluruh orang merasakan hukum itu samar. Orang yang berilmu, ilmunya luas, maka tentu tidak samar bagi dia tentang permasalahan-permasalahan, perkara-perkara hukum tertentu. Tidak samar bagi mereka, bagi para ulama. Namun bagi sebagian manusia atau kebanyakan manusia yang tidak memiliki ilmu, hukum tersebut masih samar bagi dia. Sehingga kata Rasul, kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum perkara yang syubhah tersebut. Dan Nabi SAW tidak mengatakan aktsarun nas. Nabi SAW tidak mengatakan aktsarun nas, tetapi mengatakan katsirum minan nas. Perbedaannya adalah la ya'lamuhunna katsirum minan nas, artinya banyak dari manusia yang tidak mengetahui hukum perkara yang syubhat tadi. Dan Nabi tidak mengatakan la ya'lamuhunna aktsarun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tidak mengetahui hukumnya dari kebanyakan dari manusia. Jadi tidak seluruh manusia atau tidak banyak banyak manusia yang tidak mengetahui perkara yang syubhat. Banyak manusia yang tidak mengetahui perkara yang samar bagi mereka dikarenakan sebab-sebab tadi. Dan banyak pula yang mengetahuinya. Banyak dari manusia yang mengetahui perkara yang syubhat itu hukumnya seperti apa, dan banyak pula di antara mereka yang tidak mengetahui hukumnya disebabkan kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Kemudian faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menghindarkan diri, ittaqa syubhat, menghindarkan diri dari perkara asyubhat, perkara yang samar, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Orang yang menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah mengambil jalan keselamatan untuk agama dia dan mengambil jalan keselamatan untuk kehormatan dia. Kenapa? Karena perkara yang syubhat itu jika dilakukan oleh manusia, jika dilakukan oleh seorang hamba, maka seseorang akan bisa jatuh kehormatannya disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang syubhat. Seseorang akan membicarakan tentang kehormatan dia, orang ini melakukan demikian dan demikian, padahal perkara tersebut merupakan perkara yang syubhat. Maka orang yang melakukan perkara syubhat, dia telah jatuh kepada perkara yang dianggap jelek oleh manusia, bisa menjatuhkan kehormatan orang tersebut di sisi manusia, demikian pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, ke dalam melakukan perkara-perkara yang sifatnya masih syubhat, waqa'a fil haram, maka bisa saja dia terjerumus ke dalam perkara yang haram, perkara yang terlarang. Dijelaskan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, lafaz wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram ini merupakan jumlah syartiyah, jumlah syarat. Barang siapa yang melakukan perkara syubhat, maka waqa'a fil haram, maka dia terjerumus kepada perkara yang haram. Dan dalam jumlah ini pula terdapat dua kemungkinan, dua makna yang dimungkinkan dalam jumlah wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dalam jumlah ini terdapat dua makna yang dimungkinkan. Makna yang pertama, anna mumarasata syubhat haramun. Makna yang pertama dari jumlah wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, maknanya yang pertama yang dimungkinkan, bahwa orang yang melakukan perkara syubhat berarti dia telah melakukan perkara yang haram. Ini makna yang dimungkinkan yang pertama. Orang yang melakukan perkara syubhat berarti dia telah melakukan perkara yang haram. Karena Rasul mengatakan, barang siapa yang waqa'a fi syubhat, terjerumus melaksanakan perkara yang masih syubhat, maka waqa'a fil haram, dia terjerumus kepada perkara yang haram. Maka orang yang melakukan perkara syubhat, maka dia telah melakukan perkara yang haram. Ini kemungkinan makna yang pertama. Dan kemungkinan makna yang kedua adalah, barang siapa yang melaksanakan terjerumus ke dalam perkara syubhat, dia melakukan perkara syubhat, waqa'a fil haram. Tidak mesti, belum pasti dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Tidak bisa dipastikan seluruh orang yang melaksanakan atau melakukan perkara syubhat itu berarti dia telah melakukan perkara yang haram. Ini kemungkinan makna yang kedua. Jadi artinya barang siapa yang melakukan perkara syubhat, bisa saja dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini kemungkinan makna yang kedua. Jadi jelas oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, ada dua kemungkinan dalam jumlah waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kemungkinan yang pertama yaitu bahwa orang yang melakukan syubhat melakukan perkara yang masih samar bagi dia, maka berarti dia telah melakukan perkara yang haram. Ini kemungkinan yang pertama. Adapun kemungkinan yang kedua, bahwa orang yang melakukan perkara syubhat, maka bisa saja, tidak mesti dia melakukan perkara haram, tetapi bisa saja dia terjerumus kepada perkara yang haram. Kemudian kita akan melihat mana di antara dua makna ini yang lebih mendekati apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Kata Syekh Al-Utsaimin, kita lihat contohnya. Rasulullah SAW melanjutkan hadis itu dengan memberikan sebuah permisalan. Karra'i yara'a hawla al-hima yushiku ayyaka'a fihi. Kata Rasul, waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yara'a hawla al-hima. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka dia bisa saja dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Hal itu sebagaimana permisalannya seperti seseorang pengembara hewan ternak, unta, sapi dan kambing, hewan-hewan ternak. Seorang pengembara yang mengembara hewannya haulal hima, di sekitar tempat terlarang. Al-hima yaitu tempat, suatu tempat yang oleh pemiliknya dilarang orang lain untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Ini disebut dengan hima, dengan al-hima. Yang mana seseorang ketika mengembara hewan-hewannya tersebut di sekitar tempat-tempat yang terlarang, maka kata Rasul, yushik ayyaka'afi, sangat dimungkinkan, sangat dikhawatirkan sekali hewan itu masuk ke tempat yang terlarang tadi, dikarenakan dia mengembara di sekitar tempat-tempat yang terlarang tersebut. Maka sangat memungkinkan atau dikhawatirkan dia akan masuk ke tempat yang terlarang tadi. Maka dari penjelasan di sini, makna yang lebih mendekati apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW yaitu makna yang kedua. Makna yang kedua yaitu bahwa orang yang melakukan perkara syubhat tidak mesti dia melakukan perkara yang haram, tetapi bisa saja seseorang yang melakukan perkara syubhat itu terjerumus kepada perkara yang haram karena perkaranya masih samar. Jika dia melakukannya, sangat memungkinkan sekali dia melakukan perkara yang haram disebabkan syubhat tadi, sebagaimana halnya hewan-hewan yang dikembara di sekitar tempat yang terlarang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala merupakan alat pembuka ketika seorang ingin membuka ucapannya dalam bahasa Arab dengan menggunakan ala. Dan juga faedah dari ala ini adalah at-tanbih untuk seseorang biar berhati-hati atau waspada terhadap apa yang akan disampaikan. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki hima, memiliki tempat-tempat yang terlarang, yakni tempat khusus, tidak boleh ada yang masuk ke tempat tersebut. Seluruh manusia tidak boleh masuk ke tempat yang terlarang itu. Kata Rasul, wa inna likulli malik ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu biasanya mereka memiliki tempat-tempat yang terlarang. Tidak sembarangan orang yang boleh masuk ke tempat tersebut. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, wa inna himallahi maharimuh. Bahwa hima ini tempat yang terlarang tadi, sesungguhnya himanya Allah itu adalah keharaman-keharamannya. Sesungguhnya tempat yang terlarang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keharaman-keharamannya. Jadi raja memiliki tempat yang terlarang, tidak boleh semua orang masuk ke tempat tersebut. Tidak boleh semua orang masuk ke tempat tersebut. Ini raja. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat yang terlarang, tidak boleh seluruh orang memasuki tempat tersebut. Tempat terlarang yang khusus, dikhususkan dan tidak boleh dipakai untuk umum. Maka jika ada orang yang masuk ke tempat terlarang itu, maka dia mendapat iqab, mendapat hukuman dari raja tadi. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki batasan-batasan dan larangan-larangan yang mana itu merupakan himanya Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa tempat terlarangnya Allah itu adalah keharaman-keharamannya. Maka maksudnya, hati-hati kalian dari mendekati perkara-perkara yang haram. Hati-hati kalian dari mendekati himanya Allah. Hati-hati kalian dari mendekati tempat-tempat yang haram, dari tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang jika dia mendekati tempat-tempat terlarang tersebut, sangat dikhawatirkan dia akan terjerumus dan masuk ke tempat terlarang tadi, seperti keadaan hewan ternak yang digembara di sekitar tempat terlarang. Sangat memungkinkan dia untuk terjerumus masuk ke dalam tempat yang terlarang tersebut. Maka intinya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yaitu seorang muslim, seorang yang beriman, hendaknya dia untuk lebih berhati-hati terhadap perkara yang syubhat, terhadap perkara yang syubhat. Jangan sampai dia melakukan syubhat dan dia tidak merasa dia telah melakukan keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Mudghah. Segumpal darah. Ai ala wa inna fil jasadi mudghah. Di setiap tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Ukuran al-mudghah tersebut seukuran dengan mudghah, satu suapan yang masuk ketika seorang makan. Inilah ukuran al-mudghah. Ukuran al-mudghah itu satu suapan seorang yang makan. Itu kadar ukuran al-mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika mudghah ini, jika gumpalan ini salahat, baik, maka salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh, seluruh jasad manusia itu akan menjadi baik seluruhnya. Ini syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jika seseorang ingin menjadi baik anggota tubuh seluruhnya, dipersyaratkan mudghahnya ini, kumpalan tersebut harus lebih menjadi baik terlebih dahulu sebelum anggota tubuh yang lain. Jika anggota tubuh, jika mudghah tersebut, jika gumpalan darah tersebut menjadi baik, maka seluruh jasad itu akan mengikuti mudghah tadi. Mudghah tersebut kata Rasulullah, ala idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan sebaliknya, jika gumpalan tersebut jelek, rusak, maka seluruh tubuh dia, jasad dia, perbuatan, kelakuan yang keluar dari dia akan rusak sama seperti gumpalan tersebut. Ala wahiyal qalb, ketahuilah al-mudghah tersebut adalah al-qalb, adalah hati. Ketahuilah bahwa al-mudghah itu adalah hati. Jadi Rasulullah SAW menyiapkan balasan bagi orang yang bisa memperbaiki hatinya. Orang yang bisa memperbaiki hatinya, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan orang yang tidak bisa menjaga hatinya sampai menjadikan hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga ikut rusak sebagaimana halnya hati. Maka hati merupakan perkara yang paling penting dari tubuh manusia ini. Jika seorang hatinya lembut, hatinya bersih, hatinya baik, maka seluruh anggota tubuh dia, amalan yang dia lakukan itu semua bersumber dari hati. Maka amalan dia akan menjadi baik pula sebagaimana hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering beliau berdoa dengan doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan sebagian ulama mempermisalkan hati ini seperti raja. Sebagian ulama mempermisalkan bahwa hati ini keadaannya seperti seorang raja. Jika raja tersebut memerintahkan rakyatnya, memerintahkan bawahannya, maka pasti dia akan mengikuti apa yang dimaukan oleh raja tersebut. Jika raja itu memerintahkan kepada kebaikan, maka dia melakukan perkara yang baik. Dan jika raja tersebut memerintahkan perkara yang jelek, maka dia bawahannya pun melakukan perkara yang jelek. Jika rajanya baik, rakyatnya baik. Jika rajanya jelek, rakyatnya pun ikut menjadi jelek. Ini sebagian orang mempermisalkan hati itu seperti raja. Tetapi Syekh Al-Utsaimin memberikan kritikan terhadap permisalan yang seperti ini. Dikarenakan hati itu lebih utama, lebih agung untuk dipermisalkan daripada raja. Beda raja dengan hati. Perbedaannya adalah raja bisa saja dia memerintahkan rakyatnya, memerintahkan bawahannya dan tidak dipatuhi. Raja terkadang dia memerintahkan bawahannya dan tidak mau nurut. Anak buahnya tidak mau ikut apa yang diperintah oleh raja tersebut. Tetapi kalau hati, maka ini lebih ablagh, lebih sempurna daripada raja. Ini sisi kritikan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi hati, jika hati itu baik, maka otomatis semua akan mengikuti hati tersebut. Tidak ada yang tidak lepas dari dari supir hati ini. Jadi yang mengatur semuanya adalah hati. Demikianlah yang sahih, bahwa hati itu lebih utama atau lebih sempurna daripada dipermisalkan dengan seorang raja. Dikarenakan baiknya hati itu pasti dan pasti seluruh anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika hati tersebut menjadi rusak, maka seluruh tubuh tersebut akan menjadi rusak sebagaimana hatinya. Seseorang tidak bisa memungkiri hatinya sendiri. Hati yang rusak pasti akan keluar buatan perkara-perkara yang rusak pula sebagaimana hatinya. Tidak bisa dipungkiri, dan seseorang merasakan hal itu seluruhnya. Oleh karena itu hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, yang mana kata Syekh Al-Utsaimin, jika seseorang ingin bahas banyak hadis ini, maka tentu dia akan bisa menjadikan beberapa mujallad, beberapa buku yang sangat luas, dikarenakan banyak yang terambil hadis ini